joget joget. Sapa sapa suka joget. Joget pagi joget siang atau bawah bulan terang. Joget joget joget joget. Sapa sapa suka joget. Joget pagi joget siang atau bawah bulan terang. Kaget bangun satu kali eh. Suka bingung lonceng mati eh. Loncat tanpa saking buru lupa dompet eh. Ada uang tapi kurang eh. Laste laste katong pulang eh. Joget joget joget joget. Sapa sapa suka joget. Joget pagi joget siang atau bawa pulang terang. Joget joget joget joget. Sapa sapa suka joget. Joget pagi joget siang atau bawa bulan terang. Sampai rumah beta kaget eh. Kunci pintu lah di dompet eh. Jangan repot nona bilang eh. Mari joget bawa joget joget joget joget. Sapa sapa suka joget. Joget pagi joget siang atau bawa bulan terang. Joget joget joget joget. Sapa sapa suka joget. Joget pagi joget siang atau bawa bulan terang. Joget joget joget joget. Sapa sapa suka suka joget. Joget pagi joget siang atau bawa bulan terang. Joget joget joget joget. Sapa sapa suka joget.